Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ANTV yang saya hormati rahimakumullah, pagi ini jumpa lagi dengan saya Taufikur Rahman lewat sebuah program acara yang kita nantikan, Cahaya Hati, yang mudah-mudahan wasilah acara ini betul-betul menjadi wasilah buat hati kita selalu terang dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ANTV yang saya hormati, tentunya ya karena saya tidak sendiri mengawali kalam pada kesempatan pagi ini, saya juga ingin menghadiahkan satu pantun buat pemirsa, buat para ibu yang ada di studio. Mudah-mudahan pantun ini senantiasa memberikan buat diri kita dan juga rumah tangga kita. Bahasa orang Jakarta, beli emping di bulak kapal, pulangnya jalannya kemana-mana, disuruh mencari pendamping yang setimpal biar ke depan enak diajak kemana-mana. Nah, karena ya juga pantunnya sudah, saya perkenalan diri juga sudah, saya ingin juga mengawali dengan membaca salah satu daripada ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushudahunna فَإِذُوهُنَّ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Allahnya malu-malu nih Ibu. Ibu, kalau di Mesir yang ibu kotanya Kairo, bukan Kriu. Kalau Kriu diceleduk. Itu kalau orang baca Quran, jangan kata bacanya panjang tadi berlafat-lafat, baru ta'awudz saja. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ingatnya di Mesir. Ya, singkatnya subhanallah, ya kita mendengarkan lafaz-lafaz Al-Quran dibacakan, setelah kita memahami maknanya, ada baiknya kita mengagung kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, pagi ini Bu, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Ya, tentunya dalam kehidupan keseharian kita yang sudah berumah tangga, sangat betul-betul diharapkan ada pasangan suami istri. Dan di dalam suami istri ini ada hak-hak baik bagi suami maupun buat istri. Nah, ayat yang barusan saya bacakan surah An-Nisa ayat ke-34, di mana di dalamnya mengajarkan buat kita, pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang namanya suami menjadi pemimpin buat istrinya, terutama dalam hal bima anfaqu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah melebihkan memang terhadap laki-laki, lebih banyak memberikan kemudahan untuk melaksanakan segala aktivitas. Makanya ada kewajiban suami, ada juga hak istri. Dan disebutkan pada Quran yang tadi saya bacakan, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Terhadap perempuan yang soleh, yang menjalani perintah Allah, qanitatun hafizatun, dan dia selalu mampu menjaga kehormatannya, baik di kala suami bersamanya maupun di kala suami tidak bersamanya. Anak yang namanya suami istri kan sudah diikat ikatan suci pernikahan, tentunya seia sekata sebandar sariksa, ya kalau bisa janjinya selalu dong naik kereta turun di Tegal, makan roti di belah dua, kalau cinta bang ayo jangan ditinggal, sehidup semati kita berdua. Allah karim. Nah, tema kita pagi ini adalah hak-hak istri terhadap suami. Kalau dilihat dari temanya sangat menarik, hak istri terhadap suami, berarti mafhum mukhalafahnya atau kesimpulannya, kewajiban yang mesti dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nah, karena dari kata istri aja ada 5 huruf, di antaranya kan harus betul-betul imannya, sabarnya, terampilnya, ramahnya, ikhlas dan istiqomahnya. Nah, tema kita pagi ini adalah di mana kewajiban suami harus melaksanakan kewajibannya. Kenapa? Karena di situ ada hak-hak buat istri yang harus dipenuhi. Nah, pemirsa Antv yang ada di rumah, juga kepada para ibu yang ada di studio, ini tema yang sangat menarik, karena ketika kedua-duanya sudah tidak balance, bagaimana kita mengharapkan keluarga yang mawaddah, yang sakinah, ya tanpa kedua-duanya harus betul-betul balance. Di antaranya, ya apa namanya, hak istri terhadap suami, kalau meminjam bahasa Nabi, Nabi menyebutkan hakul mar'ah ala zawj, hak istri terhadap suami, bahkan Nabi menyebutkan dalam hadisnya tidak kurang ada 5 hak yang mesti dipenuhi. Saya sebagai suami, suami-suami ibu juga ada di rumah, juga jadi suami ada, ya pemirsa antik ada di rumah, perlu diingat tuh ada 5 di antara yang disebutkan. Ya tentunya ingin tahu kan 5 hal daripada hak istri terhadap suami. Insyaallah bahasa hati saya ke pasar minggu langsung ke Cikini. Kita tunggu setelah ini. Pemirsa, masih bersama saya Taufik Rahman, masih kita membicarakan tema kita, mari hak beli ikan teri, hak-hak seorang istri. Iya. Ya. Ibu, ya kalau tadi saya sebutkan merujuk kepada bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama, apa Imam Hakim, di mana kata baginda Rasul, yang pertama hakul mar'ah 'ala zauj, hak seorang istri terhadap suaminya, ayyuta'imaha idza ta'imah. Yang pertama adalah memberikan terhadap istri yang ia sudah nikahi, apa? Memberikan makan ketika makan, ketika makan bersama, itu haknya istri yang pertama. Jadi jangan cuma berani ngambil anak orang, tapi nggak berani untuk memberikan makan. Itu begitu udah jadi istri, hey, kita makan masing-masingnya toh. Nah, itulah ya belum pantas jadi suami. Makanya hak istri yang pertama kata baginda Rasul memberikan makan ketika makan. Yang kedua, kata baginda Rasul menyebutkan hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, kewajiban yang mesti diberikan oleh suami terhadap istrinya, wa ayyaksuha idza tusiya. Apa? Memberikan pakaian ketika dia memakai pakaian. Ya memakai pakaian tiap hari. Masa iya kan bu, dia memakai pakaian, ya ada gak dikuningan memakai pakaian, hari ini pakai sebenarnya kan. Ya bahkan kan pakaian adalah ya satu betul-betul, bahkan peminjam Quran, bahasa Quran lagi, pada surah Al-Baqarah ayat ke 187, kata-kata suami istri kan indah. Allah memberikan analogi, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Hunna, hai kamu para istri, libasun lakum, menjadi pakaian buat suami kamu. Wa antum, sementara kamu juga hai suami, menjadi pakaian buat istri-istri kamu. Jadi kewajiban pemirsa di rumah, kita sebagai suaminya tuh, kata baginda Nabi, saya hanya penyambung lidah, yang kedua adalah memberikan pakaian terhadap istri kita. Maksudnya, ini kalau misalkan bahasa Quran itu bahasa pakaian, ini secara makna luas, bo, ya harus kita terima ketika suami, ibu-ibu ada di sini, pemirsa ada di rumah, emang kalau sudah suami setiap rutin, setiap bulan paling ngasih duit paling dikit 10 juta, terima. Oh, masya Allah, amin gitu. Lah, jangan ngelirik yang 20 juta. Ya, ini udah, ya mohon maaf, itu maksudnya begitu. Itu suami kita udah upaya, kewajibannya dijalankan. Itu lantas betul-betul dikasih nafkah kita, ya pakaian. Ya, jangan abang melak kepanas ikutin apa melihat tetangga begini begitu pakaian bini gak ada utuh, gitu. Jangan begitu. Singkatnya, ya memang sudah demikian adanya, terima. Tuh. Nah, hak istri itu yang memang harus dipenuhi seorang suami, dan memang berarti karena hak istri, ibu berhak menuntut. Itu yang kedua. Yang ketiga di antaranya kata baginda Rasulullah SAW, wala yadribul wajhah. Seorang suami, berarti hak istri, dilarang untuk memukul terhadap istrinya, terutama wajah. Jadi enggak ringan tangan. Nah, itu hak istri. Ya, memang kata-kata perempuan juga nisa. Itu mau dinikahkan untuk apa? Untuk diberikan kasih sayang, kelembutan. Ada kata-kata mawaddah warahmah kalau bahasa Qur'annya. Singkatnya itu tiga. Yang keempat lagi Nabi mengajarkan kepada kita, wala yuqabbihu. Jangan menjelek-jelekkan terhadap istri. Itu hak istri. Lain ketika dulu masih belum jadi, kesana kemari, ayang, yayang. Nah, ya tentunya menarik pembahasan kita nih. Walaupun tadi saya sebutkan ada baru empat, ya tentunya buat para ibu yang ada di studio ini, seandainya ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya, Ustaz. Ya, dari ibu, ya, siapa nih? Saya Ibu Nuraini, Ustaz yang terhormat. Ya. Saya pernah mendengar Ustaz, kalau ada permintaan cerai dari seorang istri, katanya jangankan surga, bau surga saja dia tidak akan mencium gitu. Uh-huh. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kalau seorang istri itu sudah dianiaya dengan suaminya, apakah dia boleh menggugat cerai? Padahal kita tahu tadi itu hadis, wallahu a'lam Ustaz, yang tadi saya bilang, seorang istri itu gak boleh menggugat cerai, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi sang istri di situ teraniaya Ustaz, dia minta cerai, tapi suami tetap bersikukuh tidak mau cerai. Iya. Maksudnya gimana Ustaz? Iya. Makasih Bunda Haji Nuraini ya. Nah, pemirsa, baik kita jawab. Jadi kalau misalkan seorang istri yang meminta menggugat cerai suaminya, ya, nah kemudian ada sebabnya. Memang betul kata-kata yang tadi itu. Seandainya istri yang menggugat cerai kepada suaminya, sementara suaminya sudah soleh, sudah penyayang, sudah baik, tadilah teman ibu dapatkan, boro-boro surga, baunya enggak pun enggak akan Allah berikan. Tapi timbul lagi masalah. Ya bagaimana Ustaz, sementara perlakuan suami udah betul-betul keluar daripada batas yang tadi kewajibannya boro-boro ditunaikan, bahkan lebih dari itu, menganiaya. Nah, makanya di dalam aturan fikih ada yang namanya tolak, itu hak suami. Ada yang namanya khulu, itu hak istri. Singkatnya, kedua-duanya masing-masing punya tuh, punya hak. Nah, ketika istri yang tadi saya bacakan dalam Al-Quran, apa yang telah melakukan nusuz, nggak dengar kata sama suami, mohon maaf, ya kerjanya selalu ngelawan suami, padahal suami udah benar dan penyayang, keluar rumah selalu tanpa izin suami. Lantas Pak Ibu Hunnah, suami udah menegur secara baik-baik, masih nggak mempan juga. Nah, kemudian bagaimana? Singkatnya lebih dari itu, udah pisah ranjang udah. Nah, lantas suami nggak ridho, boleh itu namanya hak tolak. Karena sebaliknya, istri yang mengadakan demikian itu diperbolehkan. Jadi seandainya ada hak-hak yang tidak diberikan dan dia lari dok, namanya khulu dalam bahasa fikih. Gitu. Gimana Ibu? Enggak terkena yang demikian, gitu ya. Nah, pemirsa, ya tadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya Bu Nanun, Bu Nur ini bisa memahami ya. Nah, ya pembahasan kita tentang hak istri, ya sejujurnya kalau tadi saya merujuk kepada hadis Rasulullah belum tuntas, tentunya kita akan lebih dalam lagi membahas hak-hak istri terhadap suami. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa, masih bersama saya dan kini kita telah berada di segmen yang terakhir mengenai hak istri terhadap suami. Nabi menyebutkan loh yang kelima di antaranya, kata baginda Rasul, wala yahjuru illa fil bait. Jangan kita menegur, mengomeli istri kita kecuali ketika berada dalam satu rumah. Maksudnya yang kelima ini, ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri, lantas suami lihat. Gitu. Ya dalam artian mungkin salah ucap ketika sedang kumpul barang, ada yang sifatnya dari tingkah lakunya ada yang kurang sopan di luar. Nah, ketika kita ingin meluruskan, sampai agama Islam mengatur begitu indah, jangan langsung di depan muka umum. Bu, kalau Nabi mencontohkan ketika Siti Aisyah salah, Nabi minum kopi rasanya asin, Nabi negur tuh Siti Aisyah karena salah nih. Ada gak di Kuningan nih, jamaah Kuningan bikinin kopi buat suami ya? Kalau ibu desi gimana kalau minum kopi suaminya asin? Boleh ya? Anak-anak kurang biasa lo buta nih. Nah, ini Nabi tahu Siti Aisyah salah. Begitu Nabi rasakan asin, Nabi enggak marah, dipanggil, "Ya Aisyah ta'ali, ada apa Rasulullah?" "Wah, istriku yang pipinya rada kemerah-merahan." Allah karim. Apa kata beliau? "Aku ingin sekali pagi hari ini kita minum kopi secangkir berdua." Tuh. Jadi iya, Allah karim. Jadi gitu, maksudnya demikian tuh. Yang kelima, hak istri. Bu, kalau istri salah, ibu ditegur sama suami, negur cara begitu, makin resah, makin benci. Ya karim, singkatnya jelas sudah, hak istri ada lima macam. Nah, mungkin dari ibu ada lagi yang mau bertanya dari pembahasan kita pagi hari ini. Saya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Desi, Ustaz, mau bertanya, bagaimana atau apa yang harus dilakukan bila seorang istri ingin minta izin sama suami untuk pergi mengaji, padahal tugas-tugas istri di rumah sudah dilakukan dengan baik gitu. Tetapi si suami tidak memberi izin, padahal kan kita menuruti perintah suami juga suatu kewajiban gitu. Jadi si istri bingung mau ngikut pengajian itu juga perlu gitu. Terus mengikuti perintah suami juga perlu. Jadi harus apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ngaji terus menerus ya. Tidak, Pak. Makasih ya Ibu Desi yang bertanya. Ya singkatnya, ya jujur, kalau misal memang ada tadi kan disebut apa? Ada hak suami, di antaranya Nabi menyebutkan wala wa an la tar wa an la tadhhaba illa bizmiha. Jangan kamu pergi keluar rumah tanpa izin daripada suami. Gitu kan? Nah, karena kondisi suami, seandainya memang kondisi suami kita jarang ada di rumah, dalam arti kata punya tugas baru pulang seminggu sekali, pas jadwal pengajian kita minta izin dikasih, itu benar jangan ngaji. Takutnya dari jarum kampak dibuang. Surga yang udah di depan muka, gitu, surga rumah sudah dunia akhirat. Ya begitu tuh. Nah, mending. Tapi lain lagi, emang misalkan kondisinya sebagai kewajiban suami, wah, kewajiban suami dan istri udah kita jalankan. Gitu. Istri pun memang, ya mohon maaf ya, memang ya apa boleh dikatakan kewajiban semua sudah, dan suami pun ya nggak ngizinnya itu karena memang nggak ada mendiang ngaji. Itu kan ada yang ibarat lu ngapain sih majlis taklim, majlis tempat dibentak-bentak orang alim gitu. Nah kalau demikian adanya, itu bukan berarti melanggar kepada kewajiban terhadap suami. Itu. Jadi begitu Bu ya. Nah, tolong dipecahkan secara baik-baik. Abang jelaskan begini-begini supaya betul-betul tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merusak keharmonisan dalam rumah tangga kita. Itu. Jadi ya apa namanya, suami juga di rumah nih. Tolong apa namanya, ya kalau memang istri sudah betul-betul menjalankan kewajibannya yang namanya silaturahmi untuk mengaji, apalagi sama-sama mahramnya, boyau diizinkan. Karena buat kebaikan, bukan untuk tujuan yang sifatnya enggak benar. Masa iya sih kalau kumpul ke pengajian udah cakep pakai jilbab sini, ayo kita kumpul, ngapain kita ke dugem? Enggak mungkin kan? Gitu kan? Dugem pasti lain, dunia gemetar pikir kan gitu. Nah, tentunya yang begitu. Atau gimana sih tetap harus izin dengan cara apa? Kita ini sekarang udah canggih kok. Lihat pulsa banyak, telepon. Ya, pulsa tinggal sedikit, bisa SMS, supaya betul-betul ridho antar suami istri betul-betul terjalani. Nah, ya pemirsa Antv ada di rumah. Jadi kalau boleh disebutkan tadi hak istri, ibu di sini dengar, pemirsa Antv ada di rumah, boleh dengar. Yang pertama kita sebagai suami nih, tolong kita dengar hak istri kita. Yang pertama adalah betul-betul kita berikan makan untuk dirinya. Yang kedua, berikan pakaian. Maksudnya pakaian bukan hanya pakaian doang. Ya, betul-betul ya, sandang pangan semuanya. Yang ketiganya, jangan kita ketika emosi untuk sambil main tangan kita pukul bagian anggota tubuh istri kita, apalagi wajah. Yang ketiga, jangan kita jelek-jelekan ya ketika bersama istri kita. Dan yang keempat, betul-betul jangan kita ingin menegur, jangan dibuka umum. Panggil, tegurlah istri kita dengan cara teguran-teguran yang baik. Ya, mudah-mudahan pemirsa TV bisa kami, dan juga kita ada di sini, betul-betul kita bisa menjadi suami yang betul-betul saleh dan istri yang tahu dengan hak-haknya, sehingga terjadilah pasangan rumah tangga yang harmonis. Mari ya ibu, kita akhiri dengan membaca doa. Nastaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berikan keberkahan kami dan keberkahan pada anak-anak kami. wa dzurriyyatina wa la tadzurhum, dan jangan kau berikan mara bahaya kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari Pondok Indah ke Empang Tiga. Di Empang Tiga melihat orang syukur. Terasa indah kita berumah tangga ketika semuanya pada akhir. Pemirsa, akhirnya saya Taufikur Rahman undur diri. Insyaallah kita ketemu di acara Cahayati pada episode yang akan datang. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.